Mari korang jaga acara ini sampai kalau so mabok, jangan bikin kacau. Kalau bagoyang, jangan batu senggol. Korang nikmati acara ini supaya korang boleh party sampai pagi. Untuk lengkap everybody for brand new rumengan. Remix goyang orang mabuk. Welcome Iqbal Kawata Remax Boy.